dan diangkatnya ilmu dengan cara dimatikannya para ulama. Dan hendaklah kalian menjauhi sikap ekstrim, berlebih-lebihan dalam beragama. Dan berhati-hatilah kalian dari bid'ah. Dan berpegang teguhlah kalian dengan apa yang telah diamalkan oleh generasi terdahulu, al-atiq, dari para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Hadith Abi Juhaifah sudah selesai ya kawan. Siapa yang pegang kitab? Selesai sampai wa asluhu fi sahihain. Ini sekarang. Wali Abi Daud belum. Sekarang Abi Mahdhurah. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala wa an Abi Mahdhurah radhiyallahu an. Dan dari Abu Mahdhurah radhiyallahu taala anhu. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa beliau adalah salah seorang sahabah yang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi muadzin di Makkah. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'jabahu sawtuhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum kepada suaranya Abu Mahdhurah. Beliau senang mendengarnya. Fa'allamahu al-adhana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan pada beliau al-adhan. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Hadith ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Di dalam hadith ini menjelaskan pada kita dianjurkannya seorang muadzin memiliki suara yang bagus, yang enak didengar. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuh. Beliau kagum terhadap suara Abu Mahdhurah. Sehingga beliau pun mengajarkan kepadanya al-adhan. Telah kita jelaskan pada riwayat sebelumnya. Sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada Abu Mahdhurah al-adhan? Beliau dudukkan, yang pada asalnya Abu Mahdhurah tidak senang. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan barakah kepada beliau. Sehingga sesuatu yang paling tidak beliau senangi berubah menjadi sesuatu yang sangat beliau senangi. Sehingga beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkatnya sebagai muadzin di Makkah, dan Nabi alaihi salatu wasallam telah mengangkatnya. Dan hadis ini faedahnya sama dengan hadis yang telah disebutkan dahulu dari hadis Abdullah bin Zaid. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan kalimat-kalimat adzan yang beliau dengarkan dalam mimpi kepada Bilal bin Rabah. Beliau mengatakan pada Abdullah, "Alqi ala Bilal ma ra'aita." Sampaikan pada Bilal apa yang kau lihat dalam mimpimu. Fa innahu anda sautan minka, sebab Bilal suaranya itu lebih anda. Telah kita sebutkan makna dari anda adalah arfa' wa ahsan, lebih tinggi, lebih nyaring suaranya dan lebih enak kedengarannya. Sehingga disunnahkan bagi seorang muadzin memiliki suara yang bagus, bagus dalam menyampaikan kalimat-kalimat al-adhan. Dan tidak diinginkan dalam hal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takalluf, berlebih-lebihan di dalam mengumandangkan kalimat-kalimat al-adhan, seperti terlalu dipanjangkannya kalimat-kalimat adhan tersebut, sehingga telah keluar dari jalur yang telah ditetapkan dalam kaidah tajwid. Ada yang tidak berhenti mengumandangkan adhan sampai ya pada penghabisan nafas. Subhanallah, dia terus melantunkan adhannya dan menyangka bahwa lebih panjang adhan lebih baik. Dari mana ini? Subhanallah, berlebih-lebihan, takalluf yang demikian ini tidak diinginkan. Naam. Ketika ada seorang datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, orang ini mengatakan pada Abdullah bin Umar, ya Abu Abdurrahman, inni uhibbuka fillah. Wahai Abu Abdurrahman, aku mencintaimu karena Allah. Kata Abdullah bin Umar, wa ana ubghiduka fillah. Adapun saya, maka saya membenci kamu karena Allah. Li'annaka ta'khudhu ala adhanika ajra wa tulahhinu fil adhan. Hal ini disebabkan karena engkau mengambil upah pada adhanmu. Demikian pula engkau bertalhin, ya, terlalu melantunkan, berlebih-lebihan dalam mengumandangkan adhan. Mengumandangkan adhan sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, berapa harakat. Nah, selebih dari itu takalluf, berlebih-lebihan dalam mengumandangkan al-adhan. Sehingga yang dimaksudkan di sini dengan suara yang bagus adalah suara yang enak kedengarannya. Demikian pula dia mampu menyampaikan kalimat-kalimat adhan sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, dengan makhraj yang benar dalam menyampaikan kalimat-kalimat tersebut. Lalu beliau berkata rahimahullah, wa an Jabir ibn Samurah qala. Dan dari Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata, di sini beliau menyebutkan nama ayahnya Jabir bin Samurah. Sebab apabila disebutkan secara mutlak an Jabir, dari Jabir, maka biasanya yang dimaksud adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Sehingga agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka disebutkan nama orang tuanya. Wa an Jabir ibn Samurah. Dan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, Sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-idain. Aku telah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam dua id. Yang dimaksud adalah Idul Fitr dan Idul Adha. Sebab di dalam Islam tidak dikenal ada hari raya kecuali dua hari raya ini dalam setahun, Idul Fitr dan Idul Adha. Aku telah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul Id, dua Id, ghaira marratin wala marratain, bukan sekali, bukan pula dua kali. Berarti minimalnya ya tiga kali. Bukan sekali, bukan dua kali, minimalnya tiga kali. Yang beliau maksudkan di sini bahwa seringnya beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya para sahabat menyebutkan jumlah berapa kali mereka menghadiri, berapa kali mereka mendengarkan ucapan atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai takkid, untuk menekankan bahwa ucapan atau perbuatan ini betul-betul datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti pula perkataan Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Pada saat Abu Umamah berjalan di depan Masjid Damaskus, maka di bagian tangga-tangga di Masjid Damaskus tersebut ditaruh kepala-kepala kaum Khawarij. Kepala-kepala kaum Khawarij diletakkan di tangga-tangga Masjid Damaskus. Maka Abu Umamah radhiyallahu ta'ala melihat itu, beliau mengatakan, ulaika kilabun nar, ulaika kilabun nar, ulaika kilabun nar. Mereka itu adalah anjing-anjing neraka. Tiga kali beliau mengucapkan, syarru qatla tahta adimis sama, wa khairu qatilin man qataluh. Sejelek-jelek orang-orang yang terbunuh di bawah kolong langit adalah mereka. Dan orang yang terbaik adalah orang yang terbunuh di tangan-tangan mereka. Lalu kemudian salah seorang tabi'i, Abu Ghalib, mendengarkan ucapan Abu Umamah ini, maka dia bertanya kepada Abu Umamah, apakah sesuatu yang engkau ucapkan sendiri, ataukah engkau dengarkan kalimat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Umamah radhiyallahu ta'ala mengatakan, kalau bukanlah aku mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali atau dua kali, beliau menghitung sampai 7 kali, aku tidak akan beritakan pada kalian. Maksudnya saking seringnya beliau mendengarkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 7 kali. Ini faedahnya adalah ta'kid untuk menekankan bahwa ini benar-benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, aku telah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 Id, bukan sekali dan bukan 2 kali. Bi ghairi adzanin wala iqamatin. Dengan tanpa adzan dan tidak pula iqamah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih. Dan fikih dari hadis ini menjelaskan kepada kita secara nas bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika mereka hendak mengerjakan salatul Idain, apakah Idul Fitr atau Idul Adha, maka tidak ada adzan dan tidak ada pula al-iqamah. Tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Dan itu nas yang disebutkan di dalam hadis ini. Bahkan sebagian dari kalangan para ulama menukilkan ijma' para ulama dalam hal ini. Namun pada hakikatnya ada sebagian dari kalangan para ulama salaf seperti Abdullah bin Zubair, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, telah dinukilkan dari mereka bahwa mereka menganjurkan atau membolehkan adanya adzan dan iqamah pada 2 salatul Id. Namun pendapat ini tentunya bertabrakan dengan nas. Ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan itu bid'ah. Sebab tidak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zaman para sahabat mereka tidak mengerjakannya. Kalaulah yang demikian itu baik, tentunya Rasulullah alaihi salatu wasallam telah mengamalkannya. Lalu bagaimana dengan ucapan as-salatu jami'ah? Karena sebagian mereka ketika imam mendatangi musalla, maka imam pun mengucapkan as-salatu jami'ah rahimakumullah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Ada sebagian pendapat yang dinukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullah yang berpendapat seperti ini. Namun pada hakikatnya tidak ada dalil. Tidak ada hujjah dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang ada adalah sebaliknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan apapun sebelum beliau memulai salatnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dengan tegas beliau menyebutkan wala nida wala syai. Tidak ada azan, tidak ada iqamah, tidak ada panggilan apapun, tidak ada sesuatu. La nida wala syai, tidak ada panggilan apapun dan tidak ada sesuatu. Maka ini jelas menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan apapun pada saat beliau akan memulai salatnya. Tidak azan, tidak pula iqamah, dan tidak ada ucapan as-salatu jami'ah rahimakumullah ataukah yang semisalnya dari panggilan-panggilan salat. Yang ada tentang ucapan as-salatu jami'ah dalam salatul kusuf. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus orang untuk mengucapkan dan menyampaikan kepada kaum muslimin as-salatu jami'ah. Ada sebagian mereka mengatakan kalau begitu dikiaskan saja. La qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias dalam permasalahan ini. Disebabkan adanya nas dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang mengabarkan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dikerjakan sebelum mengerjakan salat. Tidak ada azan, tidak ada iqamah, dan tidak ada panggilan as-salatu jami'ah dan yang semisalnya. Dan di dalam syarah Bulughul Maram ini disebutkan ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa beliau mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam idzan taha ila al-musalla akhadha fi as-salati ay salat al-Eid min ghairi adhan wala iqamah wala qaul as-salatu jami'ah was-sunnah alla yuf'ala shay'un min dhalik. Dan adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah mendatangi lapangan, maka beliau memulai salat, yaitu salatul Eid, tanpa ada adzan, tanpa ada iqamah, dan tanpa ada ucapan as-salatu jami'ah. Dan yang sunnah adalah tidak dikerjakannya sesuatu dari itu semua, yaitu tidak ada adzan, tidak ada iqamah, dan tidak ada pula ucapan as-salatu jami'ah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa nahwahu fil muttafaq alaih, dan yang semisalnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairihi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan yang lainnya dari para sahabat. Di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Faedah pertama yang telah kita sebutkan tadi, bahwa dalam salatul Eid tidak ada panggilan apapun. Tidak ada azan, tidak ada iqamah, dan tidak ada ucapan as-salatu jami'ah. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, dan juga ditegaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita disyariatkannya salat Id secara berjamaah. Sebab di sini Jabir bin Samurah mengatakan sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa mereka mengerjakan salatul Id secara berjamaah. Namun yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah berjamaah itu syarat dalam salatul Id ataukah hanya sunnah? Dalam artian, kalau mereka yang berpendapat sunnah, berarti diperbolehkan salat Id sendirian. Namun yang rajih wallahu alam bisawab, dan dirajihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa salatul Id disyaratkan berjamaah. Apabila tidak ada jamaah, maka gugur salatul Id. Ataukah apabila dia tertinggal dari salatul Id secara berjamaah dan tidak memungkinkan bagi dia untuk mengerjakannya secara berjamaah, maka gugur baginya salatul Id tersebut. Wallahu alam. Dan juga di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa beristidlal, yakni berdalil dengan sesuatu yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sebabnya itu ada. Dalam keadaan sebabnya ada. Apabila sebabnya ada, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu itu dan tidak melakukannya, tidak pula ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa amalan tersebut tidak disyariatkan. Apabila sebabnya ada, memungkinkan untuk dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tidak dikerjakan oleh Nabi dan tidak ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa amalan tersebut tidak disyariatkan. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, azan memungkinkan. Naam. Oleh karena itu pada salat-salat lima waktu, ya, masing-masing ada muadzin yang memandangkan azan pada setiap salat tersebut. Naam. Nah, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengumandangkan azan dan tidak memerintahkan untuk mengumandangkan azan? Tidak ada perintah, tidak ada anjuran, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumandangkannya azan pada salatul Id. Padahal sebabnya ada, memungkinkan untuk dilakukan. Maka ditinggalkannya sesuatu itu menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan. Menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan. Kalau ada orang yang mengatakan, tapi kan azan itu bagus. Ya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yasma'u mada sautil muadzin insun wala jin wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah. Bahwa tidaklah seorang itu memandangkan azan melainkan sampai di mana suara azannya tersebut didengarkan oleh jin atau manusia atau sesuatu, melainkan akan menjadi saksi kepada muadzin tersebut nanti pada hari kiamat. Maka azan bagus. Maka ini amalan bagus. Sehingga sebaiknya kita mengumandangkan azan pada salatul Id. Kita mengatakan man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap bagus sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mendatangkan syariat. Agama ini telah sempurna. Kalau memang demikian itu baik, la sabaquna ilai, tentunya mereka telah mendahului kita, telah diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau tidak mengamalkan dalam keadaan sebab-sebabnya ada, maka apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila umat ini meninggalkan sebagaimana yang ditinggalkan oleh Nabi, maka itu kebaikan. Maka itu adalah kebaikan. Dan apabila mereka mengadakan satu amalan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal sebabnya ada, memungkinkan untuk dikerjakan, maka ketahuilah bahwa amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Amalan yang tidak disyariatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah. Tapi kalau berdalil dengan keumuman. Nah, tidak diperbolehkan berdalil dengan keumuman. Itulah sebab-sebab kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan seorang adzan pada tempat-tempat tertentu, di antaranya pada salat lima waktu. Tidak pada yang lainnya. Nah. Kalau memang itu kebaikan, tentunya telah diamalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau dianggap baik secara umum, ya silahkan. Setelah sholat wajib, adhan lagi untuk sholat sunnah. Mau masuk rumah, adhan. Mau keluar rumah, silahkan adhan lagi. Kan adhan bagus. Nah, ya, semakin banyak adhan, semakin bagus. Namun tidak demikian keadaannya. Bukanlah yang dimaksud di dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala ini memperbanyak amalan yang tidak berdasarkan dalil dan hujjah, namun bersikap sederhana akan tapi semuanya berdasarkan dalil, itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Sebagaimana yang diucapkan oleh para ulama ussalaf, al-iqtisadu fis sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Dan dinukilkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa bersikap sederhana dalam mengerjakan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh memperbanyak amalan tapi jatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Nah, contoh yang lain misalnya acara maulid atau perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya, al-Isra wal Mi'raj. Memungkinkan enggak pada waktu itu mereka merayakan? Iya, memungkinkan. Ya. Yang menunjukkan atas hal ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat merayakan hari raya Idul Fitr dan Idul Adha. Menunjukkan memungkinkannya untuk diadakan hari raya pada saat itu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merayakan maulidnya. Para sahabat tidak pernah merayakan maulidnya. Ya. Nanti setelah berlalunya 4 abad, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mulailah mereka ya membuat amalan-amalan yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama salaf. Nah, sehingga dari mana amalan ini? Ya, sebab-sebabnya ada memungkinkan. Namun beliau meninggalkan, para sahabat meninggalkan, maka ini menunjukkan bahwa amalan ini tidaklah dianjurkan dan tidak pula disyariatkan. Kemudian beliau berkata rahimahullah ta'ala, wa an Abi Qatadah Al-Harith Ibn Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu fil hadith at-tawil, dalam hadith yang panjang. Nah, ini panjang sekali kisahnya, kisah safarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini hanya sepenggal yang hendak beliau jadikan sebagai dalil berkenaan tentang permasalahan adzan. Fil hadith at-tawil, dalam hadith yang panjang, fi naumihim 'anil shalah, tentang tertidurnya mereka yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam perjalanan itu mereka sempat tertidur sampai terbit matahari, ya, dan orang yang paling pertama yang bangun pada saat itu adalah Bilal radhiyallahu ta'ala an, yang merasakan panasnya sinar matahari. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertidur pada saat itu. Tidak seorang pun yang bangun dari mereka, baik Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat, terkecuali setelah matahari meninggi sampai mereka merasakan panasnya. Baru setelah itu mereka bangun. Pada saat mereka terbangun dan mereka sadar bahwa mereka belum mengerjakan salatul fajar, akhirnya Bilal radhiyallahu ta'ala hendak mengumandangkan adzan, namun dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, lanjutkan perjalanan. Hadza ma'wa hadara fi syaitan. Ini adalah tempat yang ada syaitan yang hadir di tempat ini, yang ditempati oleh syaitan. Maka mereka pun berangkat, meninggalkan tempat itu sampai mereka tiba di satu lembah atau sebuah tempat, barulah dikumandangkannya adzan oleh Bilal radhiyallahu ta'ala an. Thumma adzana Bilalun. Kemudian Bilal pun mengumandangkan adzan. Fa shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat, kama kana yasna'u kulla yaum, sebagaimana yang dikerjakan setiap hari. Sebagaimana yang beliau mengerjakan salat subuh setiap hari. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan di dalam hadis ini kita mendapatkan banyak sekali faedah. Di antara faedah yang terpenting dari hadis ini adalah menetapkan bahwa Nabi SAW seorang manusia biasa. Sama seperti yang lainnya. Tidak ada perbedaan antara Nabi SAW dengan manusia yang lainnya. Kecuali Rasulullah SAW diberikan risalah. Beliau sebagai Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengangkat Nabi SAW di atas kedudukan yang sebenarnya. Beliau sebagai Rasul dan beliau sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW merasakan apa yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Beliau sakit, ya. Beliau diganggu oleh orang-orang musyrikin. Beliau terkadang merasakan panas, demam yang sangat tinggi. Beliau kadang-kadang lupa. Sampai-sampai beliau pernah mengerjakan sholat 4 rakaat hanya 2 rakaat saja. Beliau pernah melupakan tasyahud awal. Lalu kemudian beliau pun mensyariatkan sujud sahwi. Beliau kadang-kadang tertidur dari sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Dan ini adalah perkara-perkara yang menimpa Nabi SAW sebagaimana manusia yang lainnya. Demikian pula Rasulullah SAW tidak terlepas dari gangguan orang-orang musyrikin. Beliau terluka dalam perang Uhud. Beliau dilempar tahi unta. Beliau dilempar oleh masyarakat. Dan berbagai macam cobaan-cobaan yang beliau rasakan. Termasuk diantaranya adalah beliau pernah disihir oleh Labid Ibn al-Asam. Seorang munafik yang bersekutu dengan orang-orang Yahudi. Ya, yang bernama Labid Ibn al-Asam. Pernah menyihir Nabi SAW. Sehingga menyebabkan fisik beliau menjadi lemah. Ya, jenis penyakit atau jenis sihir yang dikenal dengan istilah marbut. Yang dikenal dengan istilah marbut. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tertimpa sihir itu, apabila beliau sebelum mendekati istrinya, maka dia merasa kuat sekali. Sebab kita perlu mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda daripada laki-laki biasa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kami dahulu membicarakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kekuatan 30 kali lipat kekuatan laki-laki yang kuat. Nah, akan tapi suatu ketika beliau terkena sihir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat mendekati istrinya tiba-tiba menjadi lemah. Padahal sebelum dia mendekati dia merasa dia mampu mendatanginya. Ketika mendekat, dia menjadi lemah. Tidak mampu mendatangi istrinya. Berbulan-bulan lamanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan 6 bulan lamanya. Menimpa beliau perkara ini. Sampai kemudian 2 malaikat turun. Lalu kemudian dengan kejadian tersebut diturunkanlah. Al-Mu'awwidzatain. Qul a'udhu birabbil falaq. Dan qul a'udhu birabbin nas. Lalu kedua malaikat ini terjadi dialog di antara mereka. Lalu mereka mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disihir dalam sebuah simpul yang di dalamnya berisi rontokan rambut, ya, dan sisir yang dikumpulkan dan diletakkan di bawah mayang kurma jantan di bawah sumur Dharwan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum simpul tersebut dihancurkan. Walhasil dari sini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terkena oleh beliau sihir. Ada sebagian dari kalangan ahlul bid'ah, ahlul hawa. Demikian pula dari kalangan para orientalis yang hendak mentashkik, meragu-ragukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keabsahan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa ini adalah hal yang mustahil, tidak mungkin. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Nah, alasannya apa? Karena ini adalah celaan terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Lah bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau terkena sihir? Ya. Apabila beliau terkena sihir maka dapat merusak akalnya. Kalau merusak akalnya, bagaimana mungkin beliau akan bisa menerima wahyu? Jangan sampai beliau menyangka bahwa beliau mendapatkan wahyu dari Allah padahal bukan dari Allah tapi dari syaitan. Macam-macam, ya. Yang mereka sebarkan dari kemungkinan-kemungkinan yang batil yang dinisbahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sihir yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dalam permasalahan jasadnya saja. Tidak mempengaruhi akal beliau dan tidak merusak wahyu yang diwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, kenapa mereka mengingkari hadis ini yang para ulama menerimanya, baik dari kalangan ulama akidah, ulama tafsir, seluruh para ulama, ya, di kalangan para ulama salaf tidak ada yang mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang mengingkari adalah orang-orang terbelakang, mereka dari kalangan para orientalis dan orang-orang yang hendak meragukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Muhammad Abduh, ya, dari kalangan kaum Mu'tazilah dan yang semisal mereka yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rashid Ridha juga termasuk yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah tersihir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, padahal kalau mereka memperhatikan Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan bahwa Nabi Musa alaihi salam, ya, sempat terpengaruh dengan sihir yang dibuat oleh tukang-tukang sihirnya Firaun. Qalu imma an tulqi wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isyuhum yukhayyalu ilaihim min sihrihim annaha tas'a. Ya, ketika terjadi pertandingan antara Musa alaihi salam dengan tukang-tukang sihirnya Firaun, mereka mengatakan, apakah engkau dahulu wahai Musa yang melemparkan tongkatmu atau kami yang akan melemparkan tali-tali kami? Kata Musa alaihissalam, silakan kalian dahulu yang melemparkan. Maka mereka pun melemparkan tali-tali mereka. Maka tiba-tiba tali-tali itu yukhayyalu ilaih, dikhayalkan kepada Musa alaihissalam, disebabkan karena sihirnya mereka, annaha tas'a, bahwa tali-tali itu sedang berlari seperti ular. Fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa, sehingga menimbulkan rasa takut pada diri Musa alaihissalam. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Maka Allah mengatakan, kami mengatakan pada jangan kamu takut, sesungguhnya engkau yang akan mendapatkan kemenangan pada hari ini. Subhanallah. Kenapa mereka mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal di dalam Al-Qur'an itu ada. Nabi Musa alaihissalam sempat terpengaruh sehingga seakan-akan melihat tali-tali tersebut sedang berlari-lari seperti ular. Kalau mereka mendustakan hadis ini, sekalian dustakan yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang jelas ini adalah tashkik yang sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dalam mendhaifkan sebuah riwayat. Dan juga di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak marah kepada Bilal disebabkan karena keterlambatan. Nah, beliau tidak marah kepadanya. Dan tentunya dimaklumi sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tertidur dan ini ada satu hal yang tidak disengaja. Dan tidak ada celaan bagi seorang yang tidak sengaja, bukan disebabkan karena malas, lalu kemudian dia terlambat dari mengerjakan sholat. Berbeda kalau seorang menjadikan itu sebagai kebiasaannya, selalu terlambat, atau sengaja keluar dari waktu sholat, lalu kemudian dia mengerjakan sholat. Yang demikian inilah yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun kalau seorang itu mendapatkan udzur mungkin karena kecapean sehingga kadang-kadang tidak menghadiri salatul jamaah karena udzur dan yang semisalnya, maka yang demikian ini, ya, tidaklah dicela bagi orang yang terlambat tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Aisyah, "Idza shalla ahdukum wa huwa na'is falyarqud hatta yadhhab anhu an-nu'as." Apabila salah seorang kalian mengerjakan sholat, lalu kemudian dia mengantuk dengan kantuk yang sangat, maka hendaklah dia batalkan, lalu dia tidur sampai hilang perasaan ngantuk itu. Sebab jangan sampai apabila dia sholat, dalam keadaan dia mengantuk, dia ingin beristighfar, ternyata dia mencela dirinya sendiri. Dia ingin istighfar, mengucapkan astaghfirullah, ternyata lain yang dia ucapkan. Kenapa? Karena mengantuk. Ini salah satu udzur seseorang itu diperbolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Asal jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini juga ada sebagian dari kalangan para ulama yang mengatakan bahwa apabila satu orang ataukah sekelompok orang mereka semua tertidur, ya, sehingga mereka terlambat dari mengerjakan sholat pada waktunya disebabkan karena tertidurnya mereka, maka apabila mereka hendak mengerjakan sholat hendaknya pindah tempat, jangan mengerjakan sholat di tempat mereka tertidur. Nah, kenapa? Karena itu adalah tempat di mana syaitan itu hadir, ya, di mana syaitan itu hadir. Kalau misalnya di sebuah rumah, mereka semua tertidur di sebuah kamar. Ketika mereka hendak mengerjakan sholat, pindah. Jangan di kamar itu mereka sholat. Pindah ke kamar yang lainnya. Ya, walaupun ini masih terjadi khilaf di kalangan para ulama, sebagian mereka mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan syaitan hadir di situ. Ya, ini termasuk perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan kita tidak melihat syaitan. Ya, sehingga diperbolehkan. Namun wallahu alam bisawab, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan hadis ini beliau sendiri ragu. Ya. Beliau sendiri mutaraddid, yakni ragu yang mana yang rajih dari dua pendapat ini. Namun kelihatannya beliau lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa sebaiknya pindah, ya. Kalau memang tidak menyulitkan bagi mereka untuk pindah dan tidak mengerjakan sholat di situ, maka itu lebih baik. Sebab hal ini dikuatkan lagi dengan riwayat yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, bahwa disebutkan kepada Nabi SAW tentang seseorang yang tertidur dari sholatnya sampai di pagi hari. Dalam keadaan dia belum mengerjakan sholat subuh. Beliau ditanya tentang hal ini. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzaka bala syaitan fi udhunih. Orang itu syaitan kencing di telinganya. Dalam riwayat yang lain, bala syaitan fil yusra. Syaitan itu kencing di telinga kirinya. Syaitan kencing di telinga kirinya menunjukkan kehadiran syaitan terhadap seorang yang terlambat dari salatnya. Sehingga dari sini apabila memungkinkan, bukan hal yang sulit bagi mereka untuk pindah tempat, maka sebaiknya mereka jangan mengerjakan sholat di tempat di mana mereka terlambat, ya. Sebab dikhawatirkan bahwa di tempat tersebut terhadap ada syaitan, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk meninggalkan tempat-tempat yang itu menjadi tempat syaitan seperti kuburan, demikian pula kamar mandi dan yang semisalnya. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira ini insyaAllah ta'ala yang kita sebutkan pada pertemuan kita di malam hari ini. Sisa faedah insyaAllah ta'ala akan kita sebutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.